السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصي نفسي وإياكم أولا بتقوى الله جل سبحانه. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، تتمة للفائدة نتذاكر ونتناصى. Sebagai penyempurna faedah, kita saling ingat mengingatkan dan membuka bab at-tanasuh, saling nasihat menasihati. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in di atas manhajul haq, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di atas manhajul haq ini Allah Azza wa Jalla memuji para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, lahiriah dan batiniah mereka. Dan dengan manhajul haq ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dengan gampang dan mudah mengejar cinta dan ridha Allah Jalla Subhanah, mengejar kasih sayang Allah Jalla wa'ala, dan menurunkan serta mengundang bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan manhajul haq ini, Allah Jalla Subhanahu menggampangkan dan memudahkan langkah mereka menuju ridhanya dan jalan mereka menuju surganya. Allah Jalla Subhanah telah menyebutkan di dalam Al-Quran jaminan akan keridhaan Allah terhadap mereka dan jaminan bahwa mereka menjadi penghuni surganya Allah Jalla Subhanah. Kita masih mengingat hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bisat mengatakan Abu Bakar di dalam surga, Umar di dalam surga, Umar di dalam surga, Utsman di dalam surga, Ali di dalam surga, Talha bin Ubaidillah di dalam surga, Sa'id bin Zaid di dalam surga, Talha bin Ubaid, Talha, Zubair ibn Awam di dalam surga, Sa'ad ibn Abi Waqqas di dalam surga, Abdurrahman bin Auf di dalam surga, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah di dalam surga. Padahal mereka itu masih hidup di dunia ini. Kaki-kaki mereka barakallahu fikum menghentakkan di muka bumi, mereka hentakkan di muka bumi. Namun nama mereka telah memasuki surganya Allah Jalla Subhanahu. Allah Jalla wa'ala menggampangkan dan memudahkan mereka untuk memasuki surganya Allah Jalla Subhanahu. Memang itulah akhir dari siratul mustaqim yang telah ditempuh oleh Allah, yang telah ditempuh oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang telah dilalui barakallahu fikum oleh salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in, tariq al-musilu ilallahi wa ila jannatih, jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Jalla Subhanahu dan jalan yang akan menyampaikan kepada surganya. Kemudahan mengejar rahmat Allah, kemudahan mengejar cintanya Allah Jalla Subhanahu melalui manhajul haq ini telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, memerintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk mengatakan, katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. An-Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Jalla wa ala untuk mengatakan, jika kalian benar-benar cinta kepadaku, maka ikutilah aku. Ikuti manhajnya, ikuti pengajaran akidahnya, ikuti bimbingan ibadahnya, ikuti akhlak dan adabnya, ikuti semua yang terkait dengan agama. Allah Jalla wa'ala akan mencintai engkau, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Fama'asyiral ikhwah, idza ahabbaka Allah, apabila Allah Jalla wa'ala telah mencintai engkau disebabkan engkau bersabar untuk meniti jalan Rasul alaihi salatu wassalam, fa abshir biqaulin nabiyyi alaihi salatu wassalam, bergembiralah engkau dengan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kama akhrajahu al-imam al-Bukhari wa muslim min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, inna Allah idha ahabba al-abda nada Jibril faqala inni uhibbu fulanan faahbibhu. Allah Jalla wa'ala mengatakan, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, apabila Allah Jalla wa'ala mencintai seseorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril, imamun min a'immatil malaikati. Allahu Jalla wa'ala memanggil malaikat Jibril lalu mengatakan, sesungguhnya aku cinta kepada orang ini, maka cintailah ia. Fayuhibbuhu Jibrilu, Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah Jalla Subhanah. Fa'abshir ya Abdallah, jika Allah Jalla Subhanah telah menganugerahkan hidayah kepada engkau, untuk meniti jalan nabinya alaihi salatu wassalam. Maka bergembiralah dengan cinta Allah jalla subhanahu. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Kata Allah jalla wa ala memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Tidak hanya itu saja. Orang yang lurus manhajnya, orang yang suci akidahnya, dan orang yang bagus ibadahnya, Allah jalla wa ala membukakan peluang pengampunannya itu lebih dekat dan lebih mudah. Barakallahu fikum. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah jalla wa ala mengatakan, Allah memanggil Jibril. Bila Allah mencintai seorang hamba, Allah jalla wa ala memanggil Jibril dan memberitahukan, ya Jibril, wahai Jibril, saya cinta kepada orang ini, maka cintailah ia. Jibril imamun min a'immatil malaikati. Mencintai orang yang dicintai oleh Allah jalla subhanahu. Thumma nada Jibrilu ahlas samai. Lalu kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa nada Jibrilu ahlas samai. Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Manhum ya Abdallah. Siapa mereka? Barakallahu fikum. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, ma min mawdi'in fis sama'i arba'a asabi illa wa fihi malakun sajidun. Kata Nabiyyuna alaihi salatu wassalam, tidak ada di langit dengan ukuran 4 jari melainkan padanya malaikat bersujud kepada Allah jalla subhanahu. Yang menghuni langitnya Allah adalah para malaikat. Barakallahu fikum. Kita masih mengingat hadith Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala an, di saat malaikatul rahmah mengangkat, membawa ruh seorang mukmin untuk menghadap Allah jalla subhanah. Malaikatul rahmah mengetuk pintu langit yang pertama. Para malaikat yang ada di langit pertama kemudian bertanya tentang siapa ini dan ruh siapakah ini yang datang dengan bau yang sangat wangi. Ma'asyiral ikhwah, dan yang menghuni langit itu adalah para malaikat. Jibril memanggil seluruh penduduk langit dengan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibuhu fayuhibbuhu ahlus samai. Kata Rasul alaih salatu wassalam, malaikat Jibril lalu kemudian memanggil seluruh penduduk langit dengan mengatakan, sesungguhnya Allah jalla wa'ala mencintai orang ini, maka cintailah ia. Fayuhibbuhu ahlus samai. Orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh penduduk langit. Rahimani wa rahimakumullah. Adakah barakallahu fikum kenikmatan, sanjungan dan pujian di dalam hidup? Di saat Allah jalla wa ala cinta kepada engkau, malaikat cinta kepada engkau. Jawabannya, inilah sesungguhnya yang paling berharga. Tidak ada sesuatu lagi yang paling berharga di dalam hidup daripada cintanya yang memiliki kita, yaitu Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sampai di situ, Nabi Yun alaihi salatu wassalam bercerita tentang keutamaan tentang kemuliaan orang yang menempuh dan mengikuti jalan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala wa yudha'ul qabulu fil ar. Orang yang dicintai oleh Allah, keberadaannya di muka bumi ini diterima barakallahu fikum. Wa yudha'ul qabulu fil ardi. Keberadaan orang yang dicintai oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala diterima di muka bumi ini barakallahu fikum. Fa ma'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jikalau batu-batu yang ada di muka bumi ini bersamaan mereka bertasbih kepada Allah, dibiarkan untuk kemudian berbuat, jikalau tumbuh-tumbuhan yang kita saksikan dibiarkan berbuat oleh Allah Jalla wa'ala bersamaan mereka bertasbih kepadanya, air yang ada di lautan, angin yang bertiup, jika diberikan kebebasan untuk berbuat sementara semuanya bertasbih, namun kita tidak mengerti bagaimana tasbihnya, tidak ada yang akan tersisa di muka bumi ini barakallahu fikum kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang akan bisa mengarungi lautan dan bisa mengambil segala rizki yang ada di dalamnya kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Jalla subhanahu. Tidak ada yang akan bisa kemudian melalui udara terbang dengan pesawat kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Namun barakallahu fikum, mereka berada dalam kekuasaan Allah. Mereka berada dalam kepatuhan perintah Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Mereka menerima keberadaan orang yang dicintai oleh Allah Jalla subhanahu. Oleh karena itu barakallahu fikum, jika engkau ingin dicintai oleh Allah Jalla subhanahu dan kecintaan Allah melekat pada diri engkau, istiqomahlah engkau di dalam menempuh tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Istiqomahlah engkau untuk berjalan di mana para sahabat Nabi berjalan dan melangkah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Diriwayatkan oleh Sa'al ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan barakallahu fikum di dalam hadis muttafaqun alaih, inni la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu wa yaftahu Allahu ala yadayhi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, besok saya akan benar-benar memberikan bendera peperangan ini kepada seseorang yang Allah cinta, yang dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Rahimani wa rahimakumullah. La'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu wa yaftahu Allahu ala yadayhi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, besok saya akan benar-benar memberikan bendera peperangan ini kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan dia cinta kepada Rasul dan Allah mencintainya dan Rasul alaihi salatu wassalam mencintainya. Berlalulah malam. Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, tidak ada seorang pun di malam itu kecuali mengharapkan bendera itu jatuh di tangan masing-masing mereka. Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi bercerita, tidak ada yang hadir dalam pemberitahuan tersebut kecuali berharap jikalau bendera kepemimpinan itu jatuh ke masing-masing mereka atau ke tangan mereka. Di saat pagi harinya, mereka berbondong-bondong barakallahu fikum untuk kemudian ingin masing-masing ini pimpinan atau bendera kepemimpinan itu jatuh di tangannya. Kenapa mereka menginginkannya? Kenapa mereka ingin merebutnya? Karena sifat yang disebutkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Mereka pantas, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, untuk mendapatkan sifat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Mereka telah mengorbankan segala apa yang mereka miliki untuk memperjuangkan agama Allah Jalla Subhanah bersama Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Pahit dan derita mereka tanggung barakallahu fikum, segala macam bentuk kesakitan mereka pikul bersama Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang cinta kepada Allah, mereka adalah orang yang cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan Allah mencintai mereka semuanya. Tidak ada seorang pun melainkan mereka berharap masing-masing mereka bendera kepemimpinan itu jatuh, bukan karena rakusnya terhadap kepemimpinan, namun karena sifat yang disebutkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam yang akan membawanya. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasulullah, Allah dan Rasulnya cinta kepadanya, dan Allah bukakan kemenangannya, kemenangan melalui tangannya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam harapan besar masing-masing mereka, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Aina Ali? Mana Ali? Rasul alaihi salatu wassalam mencari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Aina Ali? Mana Ali? Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul alaihi salatu wassalam diberitahukan kalau beliau sedang sakit mata, tidak hadir di majlis tersebut, dan tidak pula mendengar apa ucapan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Namun itulah pilihan wahyu yang akan membawa bendera peperangan ini untuk membuka bedang Khaybar adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum, bahwa jalan yang ditinggalkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam dan yang telah dilalui oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in adalah jalan yang dicintai oleh Allah, yang menyebabkan cinta Allah Jalla wa'ala, dan sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyir al-ikhwah, tidak hanya itu saja, bahwa jalan yang diridai oleh Allah Jalla wa'ala ini, jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi, adalah jalan yang paling gampang dan mudah untuk kemudian turunnya bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati fillah, kejar kemuliaan melalui manhajul haq. Kejar kemuliaan ini melalui manhajul haq. Engkau ingin cintanya Allah Jalla wa'ala, jangan keluar dari manhajul haq. Engkau ingin ridhanya Allah Jalla subhanah, jangan keluar dari manhajul haq. Engkau ingin surganya Allah Jalla subhanah, jangan keluar dari manhajul haq. Engkau ingin bertemu dengan rahmat dan kasih sayang Allah, jangan keluar dari barakallahu fikum manhajul haq. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, betapa beratnya sebuah istiqomah dan betapa besar nilai keistiqomahan di atas manhajul haq. Falidzalika qala al-imamu Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala dalam perjalanan di atas manhajul haq ini, jangan anda seperti seekor kijang. Pernah lihat kijang? Belum pernah. Allah. Pernah lihat kijang? Hah? Gambarnya? Baik. Walaupun gambarnya. Tahukah barakallahu fikum sifat yang ada pada kijang? Coba sebutkan sifat-sifat kijang. Baik. Hah. Tinggi. Ya, dibanding dengan anjing lebih tinggi. Dua. Dibanding dengan anjing lebih tinggi. Ya. Dua. Kencang larinya. Ahsanta. Hafidhani wa hafidhakumullah. Namun kenapa? Saya tanya dulu ya. Aba Dawud, mana lebih kencang, kijang atau anjing? Kijang. Namun kenapa kijang itu sering tertangkap oleh anjing? Dia, masya Allah, jazakallah khair. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, jangan anda seperti seekor kijang. Lari kencang, sanggup menyelamatkan dirinya dari kejaran anjing buruan barakallahu fikum. Namun dia punya tabiat yang berbahaya. Dia punya tabiat yang berbahaya. Perilaku dan tingkah laku inilah yang sering menggagalkan dirinya untuk menyelamatkan dirinya barakallahu fikum. Di saat anjing lari dengan kencang dan dia sudah jauh ke depan, dia masih sempat berhenti untuk menoleh ke belakang lawannya yang sedang lari kencang barakallahu fikum. Mau nyetar ulang sulitnya. Mau nyetar kembali. Berat barakallahu fikum. Tabiat inilah yang dimiliki oleh kijang. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, jangan seperti ini barakallahu fikum. Maju melesat. Jangan menengok ke belakang. Memang yang di belakang kita tinggalkan ini benar-benar merayu. Di belakang yang kita tinggalkan ini adalah manis, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, bahkan hijau barakallahu fikum. Jangan menengok, terus maju ke depan, lihat ke depan janji Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Termasuk barakallahu fikum min awa'ik al istiqamati, perkara yang menyebabkan kita gagal dalam mempertahankan keistiqomahan di atas manhajul haq ini adalah fitnatud dunya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fitnatud dunya barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati, sebelumnya kita sudah mengerti bahwa tidak ada jalan untuk mencapai cintanya Allah jalla subhanahu kecuali jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Tidak ada langkah dan cara untuk kita membuktikan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan cinta kita kepada syariat ini kecuali usaha untuk meniti langkah yang telah ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita tahu barakallahu fikum, semuanya ini rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu diingat, banyak perkara yang akan menggoyangkan keistiqomahan kita. Terlebih apa yang disebutkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Faqala hada sabilullah mustaqiman wa khatta khututan an yamini dhalikal khat wa an shimalihi wa qala hadhihi subul wa laysa ma min sabilin illa wasyaitanu yad'u ilaih. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam cerita Abdullah ibn Mas'ud, Rasul alaihi salatu wassalam menggariskan kepada kami satu garisan lalu mengatakan, ini adalah jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yamini dhalikal khatwan shimali. Lalu Nabi Yuna alaihi salatu wassalam menggariskan garisan yang banyak dari kanan dan kiri. Sebagian ulama menggambarkan garisan yang banyak ini memotong satu garisan yang panjang. Garisan yang sebagian ulama menggambarkan, garisan ini adalah banyak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Garisan yang lurus ini rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah menggambarkan dan mengomentari garisan yang satu ini, ini adalah jalan Allah yang lurus. Dan ini adalah jalan-jalan syaitan. Jalan-jalan, tidak ada satupun dari jalan ini kecuali syaitan menyeru padanya. Faya ikhwani, waya akhwati, terlalu banyak jalan-jalan untuk kemudian menyingkirkan kita dari satu jalan yang lurus ini, barakallahu fikum. Terlalu banyak seruan untuk kemudian mengeluarkan kita serta menarik kita untuk keluar dari jalan yang lurus ini. Namun dengarkan sifat jalan yang lurus ini. Jalan yang lurus ini adalah panjang dan penuh dengan taburan duri dan kerikil-kerikil padanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jalan satu yang lurus ini adalah jalan yang sangat panjang. Barakallahu fikum. Bukan jalan yang bertaburan dengan alwarat, wewangian, bunga-bunga, barakallahu fikum. Bukan jalan yang bertaburan dengan wewangian. Ternyata jalan yang panjang, penuh dengan ujian dan cobaan padanya. Allah telah bercerita di dalam Al-Quran. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di dalam sunnah, siapapun meniti jalan yang panjang ini, ternyata bersama mereka ujian dan cobaan. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, inna ashaddan nasi bala al-anbiya'u ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل بحسب دينه. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling keras ujiannya, orang yang paling keras ujiannya, orang yang paling tinggi ujiannya dalam hidup ini adalah para nabi, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Hafidhani wa hafidhakumullah. Satu jalan memang lurus, namun panjang, barakallahu fikum, penuh dengan ujian dan cobaan padanya. Tinggal sekarang, bersabarkah engkau untuk menapakinya? Bersabarkah engkau untuk menerima segala ujian dan cobaan padanya? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala didatangi, barakallahu fikum, oleh kaum yang punya afkar takfiriyah. Kata mereka kepada Syekh Al-Albani, ya Syekh, sampai kapan? Sampai kapan kita mengatakan hadis ini dhaif? Hadis ini maudhu. Hadis ini barakallahu fikum munkar. Sampai kapan? Syekh Al-Albani rahimahullah menjawab dengan hadis Abdullah ibnu Mas'ud, saya akan menempuh jalan yang lurus ini sampai kemudian Allah memanggil saya. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Fanduru barakallahu fikum. Ulama'una rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi telah berlalu menempuh jalan yang satu dan lurus ini penuh dengan ujian dan cobaan, beban derita di dalam hidup, disusul oleh generasi tabi'in, disusul oleh atba'ut tabi'in, disusul generasi setelahnya, dan disusul oleh ulama-ulama kita di masa sekarang ini. Syaikhuna Muqbil rahimahullahu taala fi majlis fi Adan, di sebuah masjid barakallahu fikum di Adan rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di sana barakallahu fikum. Tiba-tiba di masjid itu ledakan bom rahimani wa rahimakumullah. Sungguh ya ikhwan, menakutkan dan mengerikan. Semua masyarakat yang ada di masjid dan hadir majlisnya Syaikhuna Muqbil rahimahullah berhamburan lari. Syaikhuna tenang di depan masjid barakallahu fikum bersama ulama-ulama yang lain yang turun menyertai beliau. Lalu kemudian mengatakan bahwa mereka la yuridunakum, mereka tidak menginginkan kalian, namun mereka menginginkan saya. Kata Syaikhuna Muqbil rahimahullah dengan berani, dengan tegar, kemudian memperingatkan kepada masyarakat. Lalu kemudian mereka berhamburan kembali ke masjid rahimani wa rahimakumullah. Keberanian ulama una untuk menghadapi teroran di dalam hidup barakallahu fikum. Karena mereka tahu tiada ada satu pun dari makhluk muslimin yang menempuh jalan yang lurus ini kecuali padanya tantangan, kecuali padanya ancaman, kecuali padanya penghinaan, pelecehan, pesakitan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Satu panjang dan jauh perjalanannya penuh dengan taburan ujian dan cobaan barakallahu fikum. Namun dengarkan, setelah Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan demikian, lalu kemudian beliau mengatakan bahwa ini adalah jalan-jalan. Tidak ada satu pun dari jalan ini kecuali syaitan mengajak di atasnya. Mengajak barakallahu fikum di atasnya. Lalu kemudian Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membacakan firman Allah jalla subhanahu, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Allah jalla wa ala berfirman, ini adalah jalanku yang lurus, tempuhlah ia oleh kalian. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, ikutilah oleh kalian dan jangan mengikuti jalan-jalan, jangan mengikuti jalan-jalan. Qala al-imamu Mujahid rahimahullahu ta'ala, yakni jalan-jalan tersebut adalah al-bid'u wasyubuhat, kebid'ahan barakallahu fikum, dan syubhat. Wa minal ulama iman qal, jalan-jalan yang banyak itu adalah al-syubuhatu wasyahawatu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum, berarti betapa berat istiqamah di atas jalan ini. Maka oleh karena itu, jikalau engkau barakallahu fikum menginginkan keistiqamahan, maka alhamdulillah tadi kita diingatkan Kita dinasihatkan oleh Al-Khatib untuk kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla Subhanah. Memang hadis yang mengatakan ad-du'a silahul mu'min adalah hadisnya dhaif. Namun barakallahu fikum, al-makna sahih bahwa doa itu terkadang lebih tajam dari pedang dan lebih barakallahu fikum berbahaya dibanding dengan senjata-senjata ampuh. Doa rahimani wa rahimakumullah untuk mengetuk pintu bantuan Allah Jalla Subhanah, pintu pertolongan Allah Jalla wa'ala. Kalaulah demikian ngerinya orang-orang yang menginginkan kerusakan kita di dalam hidup dan tidak menginginkan kita kelurusan di dalam beragama. Demikian ngeri dan banyaknya. Barakallahu fikum. Maka kita butuh perlindungan. Kita butuh pertolongan segera dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka termasuk selain seruan-seruan tadi yang semuanya terarah untuk menyingkirkan hamba Allah keluar dari jalan yang lurus, seruan-seruan itu berbagai macam warnanya. Maka termasuk di dalamnya yang akan sering atau sering menggoyangkan dan mengganggu keistiqomahan seseorang, yaitu terkait dengan barakallahu fikum ad-dunya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kita telah menyebutkan ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, jangan engkau seperti seekor kijang, punya tabiat seperti kijang, sudah maju melesat sekian tahun dari awal dia barakallahu fikum mengenal dakwatus salafiyah. 20 tahun ke depan sudah warna-warni kita temukan pada dirinya. Tidak lagi kita menemukan bagaimana awalnya dia keras dan tegas dalam memegang prinsip dakwatullahi azza wa jal. Coba kaji, coba dalami orangnya. Anda akan menemukan dan engkau akan berjumpa dengannya. Imma fitnatud dunya atau fitnatus syubuhati ra'imani wa rahimakumullah. Dengarkan wasiat Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala di saat beliau melepaskan murid-murid pertama kali beliau, murid-murid senior beliau, hafidhani wa hafidhakumullah. Wasiat dia adalah ihdar ad-dunya, hati-hati kalian dari dunia. Barakallahu fikum. Kita mengerti pendidikan yang beliau berikan kepada muridnya. Makan apa adanya. Dididik di atas kesabaran. Barakallahu fikum. Penuh dididik di atas ketakwaan tawakkalan yang tinggi. Semangat mengejar apa yang ada di sisi Allah Jalla Subhanah. Sampai-sampai karena kagumnya Syekhuna Mukbir rahimahullah terhadap salah satu muridnya di saat itu, dia menikahkan putrinya barakallahu fikum. Namun pada akhirnya semua barisan itu, mungkin kalau kita mengatakan mayoritas mereka, dihancurkan hidupnya dengan dunia, termasuk dari menantu Syekhuna Mukbil rahimahullahu ta'ala. Kan ma'ruf bizuhud, dia ma'ruf dengan kezuhudan. Hafidul Quran, memiliki akhlak yang tinggi. Barakallahu fikum. Namun dimakan oleh dunia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati, coba kaji dan dalami pada diri seseorang. Barakallahu fikum. Engkau akan menemukan satu dari dua hal. Kalau bukan karena syubhat, maka karena syahwat. Lalu kemudian mawar menjadikan dia berwarna atau berbeda dari awal dia mengerti dakwatus salafiyah. Kita tahu Ja'far Umar Talib bagaimana tegasnya Bagaimana tegasnya terhadap kebidaahan dan ahlul bid'ah. Bisa dunia menghampirinya. Bisa janji-janji kedudukan kemudian menghampirinya. Maka dia kemudian mulai berubah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini adalah pelajaran yang amat sangat penting dalam perjalanan dakwah ilallah jalla subhanah. Belajar dari sebuah sejarah untuk kemudian kita bisa istiqamah di atas manhaj ini, bahwa semakin berilmu kita dan dekat kita dengan Allah, dan semakin barakallahu fikum bertambah iman kita di atas manhajul haq, bertambah pula ujian dan cobaan dari sisi Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Kita takut, saya dan segenap ikhwani termasuk orang-orang yang kemudian sedikit demi sedikit terwarnai oleh dunia, lalu kemudian tidak memiliki kekuatan lagi untuk memegang prinsip dakwatus salafiyah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Kita sudah menyebutkan di depan bahwa perjalanan sejarahlah yang akan memberitahukan kepada kita siapa yang benar-benar istiqamah di atasnya dan siapa yang goyang di atas keistiqamahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di awal-awal dakwatus salafiyah, dan baru kita mengenal dakwah ini setelah kita mengenal ulama-ulama besar seperti Syekh Ibnu Baz rahimahullah wa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wa Syekh Muhammad Ibnu Shalal Al-Utsaimin wa Syekh Muqbil barakallahu fikum, dan kita mengerti murid-muridnya juga. Kita mengerti bagaimana awalnya mereka datang ke Indonesia berziarah. Ali Hasan Ali Abdul Hamid, Salim bin Id Al-Hilali, Masyur Hasan Salman, semuanya itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun pada akhirnya barakallahu fikum, termasuk dari catatan para ulama, mereka sampai kemudian sejauh itu disebabkan karena persoalan dunia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh barakallahu fikum ngerinya bagi ahlu sunnati wal jamaah. Namun dengar penghibur kita di dalam hidup ini. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, ad-dunya sijnun lil mu'mini wa jannatun lil kafiri. Dunia ini penjaranya bagi orang yang beriman. Siapa yang bersabar padanya untuk terkungkung dengan aturan syariat untuk hidup di dunia ini, dia akan fakir, dia akan miskin, dia akan berada di dalam kekurangan. Barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad Al-Imam Hafidhahullahu Ta'ala, barang siapa yang berpegang teguh dengan dakwah ini sadikan, dengan penuh kejujuran, la budda ayyakuna faqira, dia akan mengalami kefakiran, kekurangan, dan kemiskinan. Barakallahu fikum. Jangan sampai kemudian, wah kok ngeri sekali. Bukan, barakallahu fikum. Itu adalah gambaran bahwa karena mereka-mereka lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah Jalla Subhanah, dia mau maju, ternyata haram, dia mundur ke belakang. Padahal di depannya ini menjanjikan. Dia khawatir, lebih menjaga dirinya dan agamanya, lebih cinta terhadap agamanya. Barakallahu fikum. Dunia ini menjanjikan, lalu kemudian dia menahan dirinya, tertahan kembali, mau dekat yang lain, ternyata padanya menjanjikan, namun padanya muharramat. Dia tahan dirinya, dia jauhkan diri dari yang syubhat. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi perkara yang haram, rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnati wal jamaah. Orang yang paling takut untuk kemudian agamanya ini diambil oleh Allah Jalla Subhanah. Karena persoalan dunia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaji dan dalami. Betapa banyak dari kita ini kemudian tidak memiliki kekuatan lagi untuk memegang prinsip manhajul haqqi. Disebabkan karena persoalan dunia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Saya ingatkan diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati fillah azzakumullah. Maka kita ini berada dalam ancaman dunia ini. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dunia ini maaf-maaf bagikan wanita pelacur. Kenapa barakallahu fikum? Pertama, dia tidak akan puas kepada satu lelaki. Kedua, wanita yang demikian ini benci terhadap lelaki yang punya cemburu. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dunia ini beliau gambarkan seperti barakallahu fikum wanita tersebut. Bila satu dia akan mencari yang lain, tumbang yang satu akan mencari yang lain. Terus demikian barakallahu fikum. Sampai kemudian betapa banyak dari thullabul ilmi, dari thullabul ilmi rahimani wa rahimakumullah, meninggalkan majlis ilmu karena persoalan dunia barakallahu fikum. Dia tidak tahu, dia tidak mengerti jikalau itu adalah jebakan dari syaitan. Bisa dia sabar belajar ilmu. Digambarkan, kapan anda nikah? Kapan anda barakallahu fikum berangkat ke sisi para ulama? Anda miskin, anda miskin. Lalu kemudian berfikir untuk ingin berangkat ke sisi para ulama. Ustaz, saya kepingin berangkat ke sisi ulama. Tapi saya enggak punya biaya. Saya ingin kerja Ustaz untuk mencari biaya. Hati-hati barakallahu fikum. Betapa banyak dari thullabul ilm hancur dari pintu ini rahimani wa rahimakumullah. Dibisikkan oleh syaitan. Lalu kemudian keluar dari majlis ilmu. Mencoba untuk bergelut dengan dunia. Mencoba kemudian untuk menata rapi hidupnya dengan dunia. Melihat adanya peluang besar barakallahu fikum. Lalu kemudian tidak lagi khusyuk di dalam ibadat solatnya. Tidak lagi tenang dan tentram hidupnya. Megang duit yang banyak. Hasil yang banyak barakallahu fikum. Tidak mau lagi hidup sebagaimana dia menjadi orang tawadhu. Menjadi orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Berusaha untuk membeli sesuatu yang menghibur dirinya di dalam hidup. Dia beli barakallahu fikum HP mungkin yang paling mahal. HP mungkin yang sanggup untuk kemudian bisa membuka dunia maya padanya. Mencoba membeli. Terfitnah. Di dalamnya ada game. Di dalamnya barakallahu fikum ada peluang untuk membuka internet. Mencoba kemudian melirik. Syaitan terus membisikkan ke dunia, ke dunia. Membuka perkara-perkara yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Terkikis demi sedikit. Barakallahu fikum sedikit demi sedikit. Imannya, ilmunya, ketakwaannya, rasa takutnya kepada Allah, ibadahnya, semuanya terkikis. Faya akhi fillah. Itulah dunia rahimani wa rahimakumullah. Falidhalika qala syaikh al-imam hafizahullahu ta'ala, ad-dukhulu ila dunya sahlun wal khuruju minha sa'ab. Masuk ke dalam dunia ini gampang dan mudah. namun keluar mencabut diri daripadanya sungguh amat sangat berat. Wa qala hafizahullahu taala, termasuk dari kegagalan talibul ilm, alim wal ulama wa du'atu ila Allah, termasuk dari kegagalan mereka adamuz zuhdi wal qanaah, tidak memiliki sifat zuhud dan tidak memiliki sifat qanaah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Qala rahimahullah Syekhuna Muqbil, ketika berbicara tentang zuhud, ketika berbicara tentang qanaah, bukan berarti Anda tidak mencari makan dan minum. La, tetapi Anda barakallahu fikum membatasi diri dari sesuatu yang halal dan tidak kemudian ingin menabung yang banyak lalu terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla Subhanah. Lalu kemudian ingin menyaingi temannya, ingin lebih dari temannya, Anda kemudian terjatuh dalam perkara yang tidak dibolehkan di dalam syariat Allah. Anda tahu ini haram, Anda kerjakan, lebih besar dosanya dibanding orang bodoh yang tidak mengerti lalu dia melanggar aturan Allah Jalla Subhanahu wa taala. Maka disinilah letaknya sabda Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu akan bisa menjadi pembela dirimu. Dan Al-Quran itu akan bisa menjadi penggugat dirimu di hadapan Allah Jalla Subhanah. Termasuk dari pintu penggugatan ilmu. Di saat kita tahu keharamannya, namun kita langgar dan kita kerjakan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fama'asyir al-ikhwah, kita mengetahui ulama-ulama kita sekarang ini, mulai dari Syekhuna Muqbil rahimahullah, saya bercerita di Yaman yang kita saksikan langsung, dan ulama yang bersama beliau masih dalam satu jalan, kita mengerti kezuhudan mereka, kita mengerti barakallahu fikum kekonaan mereka di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, mari kita bersama-sama untuk membentengi diri dengan ilmu, untuk kemudian memelihara diri dengan ilmu. Jangan sampai barakallahu fikum, dunia di yang kita peroleh dan yang kita kejar ini menghanguskan kebahagiaan abadi kita di akhirat. Apa artinya? Anda makan dan minum penuh dengan kepuasan, penuh dengan gizi, namun kemudian dunia itu menjauhkan diri dari Allah Jalla Subhanah. Apa artinya kesenangan yang bersifat sementara kalau ditukar oleh Allah Jalla Subhanah kelak dengan azab yang sangat pedih? Merugi barakallahu fikum. Namun tidakkah kita bersabar sesaat? Kalau kita hitung-hitung dari umur kita, mungkin kita merasakan kekurangan cuma 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, serba kekurangan di dalam hidup. Namun Anda bersabar menerimanya, Allah Jalla Subhanahu wa taala akan menukarnya, akan menggantinya dalam kehidupan yang abadi kelak dalam kebahagiaannya. Bukankah ini keberuntungan yang besar bagi orang yang bersabar barakallahu fikum kekurangan dengan dunia? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka termasuk ujian besar terhadap orang yang meniti langkah salafus saleh ridwanullahi alaihim ajma'in terkait dengan persoalan dunia. Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ditimpa oleh ujian dan fitnah. Maka fitnah yang akan menimpa umatku adalah harta benda, kata Rasul alaihi salatu wassalam. "Madhibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinih." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidaklah 2 ekor serigala dalam kondisi lapar. Mana Abu Daud? Pernah lihat serigala enggak? Pernah? Di mana? Di gambar. Jadi maksudnya gambar itu sudah jelas. Bisa lari, bisa terbang. Bisa terbang ya? Oh enggak. Tapi serigala, coba sifatnya. Sifat serigala. Kejam. Rakus. Rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan permisalan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah dua ekor serigala dalam kondisi lapar dilepas pada seekor kambing lebih berusak. Tidaklah dua ekor serigala dalam kondisi lapar dilepas, barakallahu fikum, terhadap seekor kambing akan lebih merusak dibanding dengan kerusakan seseorang yang rakus akan dunia, seseorang yang rakus akan posisi dan kedudukan pada agamanya sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam memberitahukan orang yang rakus kepada dunia dan orang yang rakus kedudukan dan jabatan lebih merusak agamanya dibanding dengan kerusakan, barakallahu fikum, dua ekor serigala dalam kondisi lapar mencabik-cabik jasad dan tubuhnya kambing, barakallahu fikum. Dengarkan dan perhatikan, hafidhani wa hafidhakumullah, baik-baik. Jangan merasa aman dari dunia ini bila Anda berenang, barakallahu fikum, di dalamnya bagaikan Anda berenang pada air yang tergenang di dalamnya penuh dengan timsah. Apa arti timsah? Ada binatang loh. Timsah. Allah. Timsahun. Satu mak. Man mingkum. Ahsan. Buaya, barakallahu fikum. Anda berenang, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, pada air yang berputar, ternyata padanya penuh dengan buaya. Coba antum gambarkan. Coba antum dengarkan bagaimana penggambaran Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di saat seseorang, barakallahu fikum, menyelami dunia, melirik kepada dunia, cenderung kepada dunia, maka yang Anda ziarahi dan bersemangat berziarah kepadanya adalah ahlu dunia. Yang Anda sering berhubungan dengannya adalah ahlu dunia. Bila Anda berziarah atau dipanggil oleh saudara Anda ahlu sunnah berziarah, Anda berat untuk menziarahinya. Namun jikalau ahlu dunia yang memanggil Anda, Anda segera memenuhi panggilannya. Bahkan ketahuilah bahwa ini pintu yang sangat berbahaya. Kecenderungan Anda, barakallahu fikum, kepada dunia menyebabkan inilah yang akan mengobak-abik dan juga menggoyangkan keistiqomahan kita, barakallahu fikum. Dari dunia inilah lalu prinsip-prinsip memegang manhajus salafi dipreteli sedikit demi sedikit. Tahu kita ini salah. Di hadapan kita jelas nasnya. Lalu kemudian kita mencari pembelaannya dari para ulama. Wallahi, kalau kita jujur menceritakan kenyataan, kita tahu ini haram. Kita tahu ini haram. Menyelisih tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Menyelisih manhajul haq. Bila Anda bawa ke majlisnya alim ulama dengan penuh kejujuran, Anda tampil menjadi orang yang jujur. Karena Anda berjalan di atas manhajul haq. Anda berusaha menepis keinginan-keinginan dunia. Karena engkau ingin mendapatkan bimbingan ilmu dari sang alim. Kalau itu yang kau lakukan, maka engkau akan memetik buah yang benar-benar matang. Anda bisa menikmatinya dengan penuh, barakallahu fikum, rasa kenyang. Anda akan dituangkan air susu oleh ulama. Sehingga anda engkau dengan kenyang meminumnya. Menghilangkan rasa dahaga pada diri engkau. Engkau kembali kepada khitbah. Engkau kembali kepada jalan. Jalan salafun as-salih. Ridwanullah alaihim ajma'in. Namun, jikalau engkau berdusta di hadapan alim ulama, Allahu Jalla wa'ala yang pertama kali melihat engkau, Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala pertama kali yang mengetahui engkau, Allahu Jalla subhanahu pertama kali yang menilai engkau, engkau berangkat dengan penuh kedustaan kepada Allahu Jalla subhanahu. Anda berdusta terhadap diri anda. Engkau tahu kalau ini salah. Engkau tahu kalau ini bertentangan dengan manhaj. Engkau tahu kalau ini adalah haram. Lalu engkau bawa menghadap ke para ulama dengan penuh berdusta kepada Allahu Jalla subhanahu. Anda kemudian menipu dakal alim. Setelah anda kemudian mendapatkan fatwa dengan ketidakdustaan kepada Allahu Jalla wa'ala, anda jadikan pegang. Anda jadikan untuk membela diri anda. Tattaqillahi. Bukan ini jalan salafun as-salih. Ridwanullah alaihim ajma'in. Bukan ini langkah dan jalan salafun as-salih. Ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam membela al-haq rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa min nasihati syaikhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala. Termasuk dari nasihat Syaikh Muqbil rahimahullah. Di saat beliau berbicara tentang mu'amarah, bagaimana persekongkolan musuh-musuh Allah terhadap ahlu sunnati wal jamaah. Seperti yang kita sebutkan di depan, kita harus memiliki kekuatan. Kita harus memiliki persiapan untuk bisa menghadang kekuatan itu. Sudah kita sebutkan 3 di antaranya. Siapa yang mengatakan dirinya lelaki, dia akan mengatakan saya. Akan menyebutkan 3 hal tersebut. Ya Aba Anas, antarajjal? Hah? Antarajjal amla? Anta minar rijal? Naam, kum. Kum ya Aba Anas. Coba sebutkan 3 hal yang dipesankan oleh Syekhuna Muqbir rahimahullah menjadi kekuatan di saat menghadapi mu'amarah persekongkolan ahlul ahwa'i wal bida'i terhadap ahlus sunnati wal jamaah. Tiga yang sudah berlalu disebutkan oleh Syekh Muqbir rahimahullahu ta'ala. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala yaqul: Uktub ahsana ma tasma واحفظ أحسن ما تكتب وذاكر بأحسن ما تحفظ. أجل الله. Kalau akun Abu Anas berbicara kok seperti mengundang untuk ketawa ya, kenapa ya? Jazakallah khair ya Aba Anas. Fadhal. Kum ya Aba Fatimah. Sebutkan 3 hal yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama al-ilmu. Yang kedua adalah as-sabr. As-sabr wal ikhlas. Tayyib. Hadza. Rahimani wa rahimakumullah. Ada tiga barakallahu fikum yang beliau sebutkan. Yang pertama, ahlus sunnati wal jamaah. Tentunya mereka adalah orang-orang pintar. Orang-orang yang berilmu. Maka kekuatan untuk melindungi dirinya, dia harus barakallahu fikum memiliki keikhlasan yang dalam. Bila ini lemah, Anda akan condong kepada apa yang dimiliki oleh ahlul ahwa. Mereka punya dunia barakallahu fikum untuk memikat engkau. Bila keikhlasan ini luntur, bila ketakwaan kita luntur, dan bila kesabaran sudah pudar, maka rahimani wa rahimakumullah, dunia yang mereka genggam akan mereka rela untuk memindahkannya ke tangan kita. Namun di belakang ada konsekuensi yang mereka maukan barakallahu fik Adam. Ada konsekuensinya. Mereka tidak mungkin melainkan punya mau. Siapa yang menceritakan itu? Bahwa mereka itu punya mau. Allahu Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. Allahu Jalla wa'ala mengatakan, فَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Allah bercerita, ahlul bid'ah wa ahlul ahwa'i wal hizbiyun, mereka memiliki mau barakallahu fikum mendekat kepada ahlu sunnati wal jamaah, mau bergandengan tangan, mau kemudian barakallahu fikum mengundang, dan yang semisalnya. Mereka rahimani wa rahimakumullah punya mau barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala yang menceritakan demikian dan membongkar hati mereka. Wasiat beliau, setelah ikhlas, ahlu sunnah harus berbaju dengan baju takwa, berbekal menuju Allah dengan bekal ketakwaan. Dia juga harus menghiasi dirinya dengan kesabaran. Bila tiga sifat ini barakallahu fikum pudar dan lemah, rahimani wa rahimakumullah, tidak memiliki kekuatan lagi untuk melindungi diri, apalagi bisa bertarung mempertahankan prinsip yang kokoh dakwatus salafiyah. Yang keempat adalah at-tasfiyatu wat-tarbiyah. At-tasfiyatu wat-tarbiyah. Ahlus sunnati wal jamaah harus barakallahu fikum melakukan tasfiyah pada diri-diri mereka. Yang kedua, dan mereka harus melakukan tarbiyah. Tasfiyah maknanya melakukan pembersihan pada dirinya dari perkara yang muharramat. Melakukan pembersihan pada istri dan anaknya dari perkara-perkara yang diharamkan. Dia memulai dari mana Allah memerintahkan untuk memulai. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri engkau, peliharalah diri engkau dan keluarga engkau dari api neraka. Dia memulai melakukan tazkiyah dari dirinya sendiri, pensucian, pembersihan, dan juga barakallahu fikum melakukan usaha menyingkirkan segala yang diharamkan oleh Allah yang akan menahan barakah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Itu turun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tasfiyah barakallahu fikum. Lalu kemudian dia melakukan, kalau dia adalah sebagai pimpinan pondok pesantren, maka dia harus berusaha melakukan tasfiyah, pembersihan di pondoknya rahimani wa rahimakumullah. Jangan ada perkara-perkara yang menyelisih syariat padanya. Jangan ada hal-hal yang melanggar aturan agama, apalagi bertentangan dengan manhaj. Pesan Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala, bila kita tidak memiliki hal ini, kita mengentengkan perkara yang salah, apalagi menyelisihi manhaj, maka kekuatan batil akan berani masuk kepada diri kita. kekuatan ahlul ahwa'i wal bid'ahi akan masuk barakallahu fikum pada diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau engkau sebagai pimpinan pondok pesantren lakukan tazkiyah, pembersihan dalam pendidikan yang engkau akan lakukan dan yang engkau akan jalankan, dan roda dakwatu ilallahi jalla subhanah yang engkau akan lakukan, jangan ada padanya penyimpangan dan penyelisihan dari tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Sedid al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, tidak ada perbuatan yang paling cepat terangkatnya, yang paling cepat membinasakan dan menghancurkan, serta karenanya terangkat barokah dari Allah jalla subhanahu adalah maasi, perbuatan dosa dan kemaksiatan, penyimpangan dan penyelisihan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka wahai saudaraku, al-aba wal ummahat, jika engkau ingin berbarokah di dalam hidup, berbarokah dalam mendidik anak, barakallahu fikum, lakukan pembersihan terhadap diri kita ini, bersih dari keinginan untuk berbuat maksiat. Kalaupun suatu ketika terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, segera membuka pintu taubat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segera meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwal awwalu. Harus melakukan tazkiyah, kata beliau. Wasani yang kedua, at-tarbiyatu, at-tarbiyah, ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun mereka berada, butuh tarbiyah. Jangan sampai seorang da'i mencukupkan diri dengan allama, mengajarkan, namun dia harus tampil sebagai seorang murabbi. Dia harus tampil sebagai seorang pendidik. Ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun mereka berada, butuh seorang murabbi rahimani wa rahimakumullah. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam allama ashabahu wa rabba ashabahu. Nabi kita alaihi salatu wassalam tampil menjadi pengajar di tengah sahabatnya dan juga menjadi pendidik, barakallahu fikum. Dia bisa memberikan contoh, dia bisa memberikan suri tauladan dan contoh-contoh yang bagus. Dia bisa jadi panutan dalam ibadah, dalam tutur kata, dalam akhlak, dalam adab, dalam perilaku, dalam sikap. Dia tampil, barakallahu fikum, menjadi suri tauladan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlus sunnati wal jamaah butuh kepada murabbi, butuh kepada murabbi. Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala allama tullabahu wa rabba tullabahu. Beliau mengajarkan murid-muridnya, namun beliau juga tampil menjadi seorang bapak yang penyayang dan tampil menjadi seorang pendidik yang penuh kasih sayang. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari usaha tarbiyah, yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala, yang akan mendekatkan diri mereka kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Engkau jangan mendidik umat ini mengikat mereka dengan diri engkau. Jangan engkau mendidik umat ini untuk kemudian menilai dakwah itu adalah diri engkau. Jangan, barakallahu fikum. Ini akan berbahaya. Di belakang hari, orang yang kau didik di atas ini akan menjadi fanatik terhadap engkau, tidak menolong engkau bila engkau salah dan keliru, untuk kemudian segera kembali dan bertaubat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari bentuk mendidik, barakallahu fikum, murid dengan pendidikan mengikat mereka dengan diri engkau. Engkau mengangkat diri di hadapan mereka, engkau menyanjung diri di hadapan mereka, engkau memuji diri di hadapan mereka. Coba lihat para masyayikh, ulama'una, Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala. Beliau mengajar kita sedih untuk kemudian mengkaji, mendalami hidup, barakallahu fikum, kehidupan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Beliau tidak pernah mengangkat dirinya, menyanjung dirinya, atau mungkin beliau disanjung dan dipuji setinggi langit. La rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika mensifati al-ulama. Ketika Al-Imam Ahmad mensifati ulama adalah mereka orang-orang yang tidak cinta dan tidak senang terhadap sanjungan dan pujian. Qala rahimahullah, saya takut jika pujian itu istidrajun minallah jalla subhanahu. Saya takut dan ngeri jika sanjungan dan pujian itu merupakan istidrajun minallah. Istidraj artinya pembiaran, penguluran, barakallahu fikum, artinya pembiaran dan penguluran dari Allah untuk terus dia berbuat salah. Dia berbuat salah, disanjung, dipuji, diangkat. Dia tidak lagi mau bertaubat kepada Allah. Tidak segera kembali dan rujuk kepada Al-Haq. Maka pujian itulah bentuknya istidraj. Itulah yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Jika sanjungan dan pujian itu merupakan babul istidraj, penguluran dan pembiaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka saya katakan, saya nasihatkan buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati, ahlus sunnati wal jamaah adalah orang yang tidak suka mendengar sanjungan dan pujian, barakallahu fikum, terhadap dirinya sendiri. Kalaupun dia dipuji, dia takut dan khawatir. Rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jikalau ada orang memuji engkau, apa yang kau lakukan? Abu Dawud. Mana dia? Pokoknya yang saya kenal, yang saya tunjuk, siap-siap aja. Apa bimbingan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam? Kalau ada orang yang memuji, menyanjung anda dan seterusnya, Abu Daud belum sampai dalilnya. Mu'ad, mana Mu'ad? Latihat. Subhanallah. Bosnya bataku bergelut bersama pasir. Taburkan pasir di wajahnya. Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, "Fanduru barakallahu fikum." Karena ngerinya pintu ini, pintu yang akan bisa ditangkap, yang dibuka oleh syaitan untuk kemudian menjebak yang dipuji menjadi orang ujub, menjadi orang sombong, menjadi orang yang mengentengkan dan meremehkan orang lain. Menjadi orang yang tidak mau dan berat untuk rujuk kepada Al-Haq apabila dia salah, apabila dia keliru, barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, jikalau engkau tidak menginginkan pujian namun orang memuji engkau, An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, tilka ajilun busyral mu'min, itulah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Jalla wa'ala. Namun bila engkau mencarinya, bila engkau kemudian memintanya, bila engkau menginginkannya, dan engkau senang untuk memperoleh hal itu, hati-hati, hati-hati, barakallahu fikum. Ini adalah pintu mengikat orang kepada dirimu di dalam dakwatu ilallahi jalla subhanah. Padahal ulama-ulama besar yang pantas mereka untuk dipuji dan disanjung, mengikat mereka atau umat ini bersama ulama, semestinya itu yang harus kita lakukan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ya ikhwani, jangan heran kalau ada seseorang yang kemudian enggak nerima kalau dia itu disalahkan atau diingatkan dan dinasihati. Kalau mungkin kita, barakallahu fikum, mengatakan, kok ada orang yang tidak senang kalau disebut kata-kata tahdir. Ya akhi, tahdir itu adalah kalimat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ada di dalam Al-Quranul Karim, Allah mentahdir, barakallahu fikum, orang-orang menyelisihi Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahdiru ini termasuk min babin nusuh. At-tahdiru ini termasuk min babin nusuh. Nasihat rahimani wa rahimakumullah lil manzur bih, lil mahzur min. Bagi orang yang ditahdir itu, itu adalah nasihat rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Perlu diingat beda antara al-mubtadi ini hukuman dengan tahdir itu beda. Kalau tahdir itu adalah sebuah nasihat kepada yang ditahdir, barakallahu fikum. Nasihat kepada yang ditahdir, dia tidak dihukumi sebagai ahlul bid'ah wal ahwa. Nasihat pertama, agar dia segera kembali. Saya ingatkan, disinilah syaitan kemudian bermain pada orang yang ditahdir tadi. Saya menyebut kata tahdir, ini bahasa Al-Quranul Karim. Jangan benci ya ikhwani wa ya akhwati fillah ketika mendengar kata-kata tahdir, rahimani wa rahimakumullah, bahasa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, yang perlu diketahui, konsekuensi dari sebuah tahdir, nasihat dari ulama kita, barakallahu fikum, atau dari saudara kita yang memperingatkan temannya yang berbahaya, agamanya jelek, akhlaknya, dia ingatkan temannya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Babun nasihah, yaitu babut tahdir ini, salah dan keliru kalau seseorang mengatakan itu kan haknya ulama. Salah. Salah dan keliru. Karena tahdir itu adalah nasihat, rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka segera dia mengingkarinya. Siapa di antara kalian? Kalau ternyata orang ini kita saksikan dia melakukan kekeliruan dan kesalahan, kekeliruannya itu telah tersebar di hayalak ramai, maka wajib kita untuk memperingatkan hayalak ramai itu dari kesalahan yang telah tersebar. Tidak ada syarat kemudian kita harus menasihatkannya terlebih dahulu. Kita harus melindungi agama ini. Kita harus melindungi, barakallahu fikum, kaum muslimin dengan sesuatu yang berbahaya itu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Yang kedua, barakallahu fikum, harus kita bedakan antara tahdir dengan tabdi'. Kalau tabdi' itu adalah hukuman, barakallahu fikum, terhadap diri seseorang, dan tahdir itu adalah babun nusuh, bab nasihat kepada yang mahdur minhu, yang ditahdir, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan ketiga yang harus diperhatikan, tidak kemudian disyaratkan yang mentahdir itu adalah ulama. Kalau Anda di sini salah, menyimpang, tidak dikenal ulama, tidak dikenal oleh ustadz yang lain, yang mengenal adalah teman Anda, ustadz yang ada di sini, lalu kemudian dinasihati karena ini tersebar keliruannya, ucapannya yang jelek, lalu diingatkan orang dari ucapan ini, ini termasuk min babin nusuh. Kalau dibahasakan, bagi yang takut-takut untuk mendengar, itu namanya tahdir. Terus kedua, Apa Anda menunggu Syekh Robi kemudian mengatakan Ali tukang becak itu adalah begini, apa begitu? Salah dan keliru. Barakallahu fikum. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengingkarinya dengan tangannya atau dengan lisannya atau dengan hatinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keberikutnya, barakallahu fikum, kalimat lagi untuk mementahkan pintu nasihat ini. Ulama tidak ijma' kok. Aneh bin ajaib. Mendalili seseorang diingatkan oleh ulama. Satu ulama. Ulama enggak ijma'. Anda menuntut ijma' sekarang. Coba baca ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang persoalan ijma'. Barang siapa yang mengaku ada ijma', maka dia faqad kadzab illam akhta adzkur. Ucapan Al-Imam Ahmad, kok sekarang Anda menuntut ijma'? Padahal itu nasihat yang turun dari seorang bapak kepada muridnya. Anda tidak menerima. Barakallahu fikum. Lalu kemudian Anda menuntut ijma' para ulama. Ya akhi fillah, ittaqillah. Namun saya tidak menyalahkan, karena ini adalah salah sebuah pendidikan. Karena di awal diajak untuk kemudian mengikat orang-orang dengan dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Maka ayuhad da'i ilallah, ittaqillah. Amanah dakwah ini besar. Bukan hanya kita menanggungkan, memberikan tanggung jawab di dunia, namun di hadapan Allah Jalla Subhanah. Mari kita memiliki sifat jujur. Karena kejujuranlah yang akan menyelesaikan seseorang dan akan menggampangkan seseorang membuka pintu-pintu kebajikan. Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna sidqa yahdi. Ayo. Inna sidqa yahdi. Ci. Ziyad Abu Irbad. Inna sidqa yahdi ila al-bir. Inna sidqa yahdi ila al-bir. Baca tafsir Imam As-Sa'di ketika berbicara laisal bir, berbicara tentang al-bir. Barakallahu fikum. Semua pintu kebaikan dan kebajikan akan dihasilkan melalui sifat as-sidqi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita diceritakan oleh ulama una, pesan seorang ibu kepada putranya. Sebelum sang putra ini berangkat untuk belajar ilmu agama, ibunya berpesan, jadilah engkau orang jujur. Berangkatlah sang putra membawa, barakallahu fikum, 400 dinar bekal dalam perjalanan. Dibawa, rahimani wa rahimakumullah. Tertangkaplah oleh penyamun. Lalu kemudian bertanya, ya walad, mama apa bersama Anda? Dia mengatakan, dengar pesan ibunya, jujurlah engkau. Maka dia jujur di hadapan sang penyamun. Bersama saya 400 dinar. Rahimani wa rahimakumullah. Mereka heran. Dianggap dipermainkan. Anak kecil membawa duit sebesar itu. Ensyik, berjalan. Lolos. Min ulama'i ahlil hadith, barakallahu fikum. Berangkat. Tertangkap oleh penyamun yang kedua. Gabungan. Tapi kan ada tempatnya masing-masing. Nangkep. Tertangkap oleh yang kedua. Mama kaya walad. Mereka bertanya, apa bersama anda? Dia penuh kejujuran barakallahu fikum mengatakan, bersama saya 400 dinar. Akhir, keluarkan. Dia keluarkan. Mulai pada pertemuan dan perkumpulan barakallahu fikum, para penyambut, dibawalah anak ini di tengah-tengah mereka. Dengan apa yang dibawanya. Lalu kemudian disidanglah anak ini barakallahu fikum. Kenapa? Apa yang membuat anda berbuat jujur? Kalau sekiranya anda berdusta, kami akan membiarkan anda dalam perjalanan untuk berjalan lewat. Sang penyamun menyebutkan, itulah pesan dari ibu saya. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian para penyamun itu memandang satu kepada yang lain. Kita selama ini umur tua tidak memiliki kejujuran kepada Allah Jalla Subhanahu. Tabu, mereka bertaubat kepada Allah seluruhnya. Karena kejujuran seorang anak, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fanduru barakallahu fikum. Sadaqan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Idh yakul, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya sifat jujur itu akan membawa barakallahu fikum kepada kebaikan. Albir rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sudah kita sebutkan di depan bahwa yang memikul amanat dakwah ini adalah shadiqin, orang-orang yang jujur. Kalau anda, kalau engkau mengatakan guru engkau atau ustaz di dalam dakwah ini kadzabun, mereka adalah pendusta, itu adalah hukuman barakallahu fikum, hukuman rahimani wa rahimakumullah. Pertama, anda menusta, anda menuduh bahwa mereka itu adalah kadzab, para pendusta. Anda akan mempertanggungjawabkan hukuman ini di hadapan Allah Jalla Subhanah. Wasani, yang kedua, anda meragukan terhadap apa yang mereka bawa selama ini. Karena mereka kadzab. Rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Dan apa yang membawa anda lalu kemudian tidak menerima nasihat sang bapak terhadap anaknya? Lalu kemudian engkau berbuat zalim, menuduh orang, lalu menjadi kadzdzab, para pendusta. Rahimani wa rahimakumullah. Anda akan dituntut untuk mendatangkan bukti. Mana bukti kedustaannya? Kadzdzab, mereka adalah berdusta. Mana bukti kedustaannya? Anda akan diminta dalam pandangan agama, anda dituntut untuk mendatangkan bukti tentang kedustaannya sebelum pertanggungjawaban di sisi Allah Jalla wa'ala. Anda jangan sok dan berani. Yang penting kadzab. Ini bukan ucapan ahlu sunnati wal jamaah. Yang penting kadzab. La ya akhi, itini dalilan. Datangkan dalil tentang bukti kedustaannya. Jangan seperti orang awam. Yang penting kadzab. Kita ini dididik di atas ilmu dan dalil. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya mengingatkan hal ini karena saya mendengar barakallahu fikum di beberapa tempat, rahimani wa rahimakumullah, di saat ulama kita memberikan perhatian terhadap dakwatus salafiyah, memberikan perhatian terhadap putranya yang sedang memikul amanat dakwatu ilallah jalla wa'ala, ada yang diingatkan, ada yang kemudian mungkin peringatannya itu agak lebih keras lagi. Semestinya engkau sebagai anak untuk tawadu menerima bimbingan sang bapak barakallahu fikum. Engkau sebagai putra, engkau harus tawadu untuk menerima nasihat sang bapak rahimani wa rahimakumullah. Jika engkau tidak menerimanya, itulah fitnah akan tersebar di tengah ahlu sunnati wal jamaah. Mereka bersatu, mereka tercabik-cabik, mereka berpecah belah. maka engkau yang harus mempertanggungjawabkan semuanya ini di hadapan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Fa ya akhi wa ya ikhwani wa ya ikhwani wa ya akhwati, maka sekali lagi saya mengingatkan diri saya sendiri, saya berbicara ini karena ingin barakallahu fikum mengingatkan kepada saudara kita mahalnya dakwah ini dan mahalnya ukhuwah di atas dakwah ini. Rahimani wa rahimakumullah, wallahi kita mendukung siapapun yang ingin tarajuk kepada al-haq, kita membela siapapun yang kembali kepada al-haq, dan kita berharap siapapun yang ingin kembali yang salah dan kembali kepada al-haq, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya dan kepada teman-teman kita yang salah dan keliru, agar kita sama-sama berjalan di atas dakwatul haqi, berjalan di atas dakwatul sunnah. Rahimani wa rahimakumullah. Karena engkau membela orang yang salah, lalu engkau harus berpisah dengan saudara engkau. Engkau tidak kemudian lagi tegur sapa. Engkau kemudian berjalan ke sana kemari, lalu kemudian menebarkan fitnah. Faya akhi wa ya ukhti, maka berjalanlah bersama para ulama. Insyaallah Allah Jalla wa Ala yang akan memberikan barakah dalam perjalanan kita ini. Apalagi yang memberikan nasihat kepada kita Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah bapak sebelum kita lahir. Mereka adalah pejuang-pejuang dakwah ini. Sebelum bapak kita menikah bahkan, mereka adalah pejuang-pejuang dakwah. Dia menasihati kita, dia mengingatkan kita. Jangan berat menerimanya. Rahimani wa rahimakumullah. Lapangkan dada barakallahu fikum, menerima wajangan dan wasiat dari sang bapak rahimani. Insyaallah engkau akan menemukan ketenangan dan ketentraman, dan engkau menemukan keistiqomahan. Sebentar lagi, kalau ada lagi, engkau akan bisa bergabung. Engkau mendekat, terus bergabung. Wal-iyadzubillah. Dengan itu, engkau bergabung bersama orang-orang yang benar-benar menyimpang. Hizbi barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan diri saya sendiri dan juga segenap ahlus sunnati wal jamaah, agar jangan sekali-kali mengentengkan dan meremehkan nasihat bapak kita di dalam dakwatu ilallah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ulama-ulama yang ada di Saudi banyak mengembalikan urusannya kepada zakal imam Asy-Syaikh Rabi, masyayikh yang ada di Yaman, tertua dari mereka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mereka tawadu mengembalikan urusan da'awiyah kepada Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Lalu anda, lalu engkau sekarang tidak menerima bimbingan nasihatnya barakallahu fiikum. Di mana kita ini ya ikhwani, para ulama yang ada di Yaman, para ulama yang ada di Saudi, menerima semuanya nasihat terhadap muridnya yang ada di Indonesia. Kenapa kita ini ahlus sunnah tidak mau menerima dan berjalan bersama para ulama yang membimbing kita rahimani wa rahimakumullah. Berjalan bersama mereka itu bukan taklid. Taklid, nama art taklid itu yaitu ittiba'u man laisa bihujjah biduni hujjah. Yang namanya taklid, anda mengikuti orang yang bukan sahibul hujjah dengan tanpa hujjah, itu namanya taklid. Namun kalau engkau mengikuti orang sahibul hujjah dengan hujjah, itu bukan taklid rahimani wa rahimakumullah. Namun itu termasuk dari ittiba' barakallahu fikum. Mengikuti sahibul hujjah bil hujjati, maka itu disebut dengan ittiba'. Wattiba'u man laisa bi hujjah biduni hujjah, itu disebut dengan taklid. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekali lagi, Saya mengingatkan segenap ahlu sunnati wal jamaah. Kita dukung untuk segera kembali saudara kita. Bagaimana caranya? Berangkat bersama ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah. Ulama yang ada di Yaman. Ulama yang ada di Saudi. Satu kata dan satu kalimat. Mereka bersatu memberikan bimbingan buat putra dan putrinya. Ahlu sunnati wal jamaah. Termasuk di negeri kita Indonesia ini. Barakallahu fikum. Berjalan bersama mereka. Bergabung bersama mereka. Dalam semua persoalan. InsyaAllah akan bisa menyelesaikan dari banyak fitan. Dari banyak fitnah di dalam hidup ini. Mungkin ini barakallahu fikum. Nasihat yang mungkin saya anggap sangat penting. Untuk saya sampaikan. Sebagaimana saya sampaikan juga. Kepada murid-murid kita, artinya orang-orang ikhwan kita yang ada di Sumbawa, agar kembali bersama ulama. Jangan sampai barakallahu fikum meninggalkan alim karena hanya kepentingan individu orang atau keluarga tertentu atau mungkin organisasi tertentu atau pondok tertentu atau yayasan tertentu, lalu kita meninggalkan nasihat alim besar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sekali lagi mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada segenap ikhwani ahlu sunnati wal jamaah, dan saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan, dan saya barakallahu fikum ya siap kemudian untuk diluruskan kapanpun dan dimanapun. Al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu adalah barang hilang orang yang beriman. Di mana dia temukan, dia berhak untuk mengambilnya segera. Faqad dhakarani, salah satu ikhwanuna mengingatkan di dalam pembicaraan, jazahullahu khair wa barakallahu fi ilmihi wa fi intibahihi. Saya mengatakan Ibnu Umarin. Ya, ketika berbicara tidak sadar mengucapkan Ibnu Umarin. Ustaz, apa ada pendapat yang lain atau Eropnya? Saya mengatakan enggak ada. Eropnya adalah Ibnu Umar. Ana salah. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Maka jika nanti itu yang dikritik, alhamdulillah. Ada abna'un ahlus sunnati wal jamaah. Ada ikhwanun ahlus sunnati wal jamaah. Sedat telah meluruskannya. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi, al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu adalah barang hilang orang-orang yang beriman. Dimanapun dia menemukannya, dimanapun dia mendapatkannya, dia berhak untuk mengambil. Karena ini barang hilangnya. Rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum. Dan saya mohon maaf kalau sekiranya suara sudah tidak lagi bisa teriak, ya nyaring lagi. Barakallahu fikum. Al-afu. Dan kalau ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri dan syaitan. Dan kebenaran itu minallahi azza wa jal. Fala takun minal mumtarin. Fala takunu minal mumtarin. Jangan termasuk dari orang-orang yang ragu jikalau itu kebenaran. Minallahi jalla subhanahu. Kalau kebenaran itu barakallahu fikum, karena kebenaran itu datangnya dari Allah jalla subhanahu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafaddalu barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.